بسم الله الرحمن الرحيم. Doa. Mari kita bacakan sama-sama pelan-pelan. Baik, perhatikan doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup sampai situ? Tidak, belum selesai. Bacakan. Allahumma ij'alni minat. Ingat. Kita masih ingat tadi ayat yang saya terangkan di awal? Baik, Al-Baqarah di ujung 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sekarang kita bacakan doanya. Lihat baik-baik. Allahumma ij'alni minat. Waj'alni minal mutatahhirin. Ingat ayatnya? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Baik, sekarang mari kita pahami artinya. Anda tiap hari berdoa, tapi tidak siap yang berdoa paham artinya. Perhatikan makna dari doa yang kita bacakan. Dan saya sambungkan dengan hadis-hadis dari riwayat Muslim. Perhatikan baik-baik. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang tobat. Pertanyaan saya, Anda kan baru wudu, kok doanya mengatakan baru tobat? Anda kan selesai wudu, kenapa doanya baru tobat? Tobat itu kan artinya berpindah dari kesalahan kepada kebaikan. Meninggalkan yang salah, mengerjakan yang baik, gitu kan? Pertanyaannya, Anda kan baru wudu, kok bisa doanya baru tobat? Dan tobat punya tiga arti, mengakui kesalahan, menyesali kesalahan yang dilakukan, dan berjanji meninggalkan kesalahan itu mengganti dengan lebih baik, itu tobat. Disinilah kenapa pekerjaan kita disebut wudu. Karena wudu itu secara bahasa, itu berasal memiliki dua makna. An-nazafatu wal-husnu. An-nazafatu, kebersihan luar. Luarnya bersih. Makanya orang basu-basu 5 kali, bersih dalam sehari. Masya Allah, kaki kita bersih tuh. Tangan kita bersih. Wajah kita bersih. Nazafa, bersih luar. Tapi husnu, itu kebersihan dalam, suci. Husnun, kebersihan jiwanya. Dalamnya, fungsinya. Maaf, kalau ini digabungkan dua-duanya, maka terambil satu kata disebut dengan wudu. Di wudu itu bukan hanya membersihkan luarnya, tapi juga membersihkan fungsi kedalamannya. Maaf. Cuci tangan, kumur-kumur. Begitu Anda kumur-kumur, kata Nabi di hadis Muslim, ketika Anda muntahkan, keluarkan airnya itu bukan hanya kotoran fisik mulut yang keluar, tapi dosa-dosa Anda di lisan pun ikut keluar. Jadi kalau orang wudunya benar, dia bertobat dengan lisannya, bukan cuma wudu. Mengapa setelah wudu Anda tobat? Sebetulnya saat Anda berkumur-kumur itu, bukan cuma kumur-kumur di lisan, bukan. Tapi lisan Anda yang kotor dikeluarkan tuh. Anda ingat-ingat, sebelum wudu Anda pernah mencela siapa? Coba keluarkan kotoran lisan yang ada di Quran. Quran surah 49, ayat 11 sampai dengan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela satu dengan yang lainnya. Jangan saling cela. Jangan-jangan sebelum sholat Anda mencela orang lain. Bahkan mau sholat masih mencela orang lain. Silahkan cek. Saya tanya pada Anda, dalam hidup Anda berapa kali Anda mencela? Jangan-jangan rajin taklim pun rajin mencela orang lain. Rajin sholat mencela orang lain juga. Itu baru celaan. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergibah, gosip. Sehari ini berapa kali Anda bergosip? Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti dia tuh. Sama. Ayo. Wailul lil mukadzibin. Celaka para pendusta. Berapa kali Anda berdusta dalam hidup? Makanya kalau orang wudunya benar, jadi begitu dia kemudian masukkan air, dia berkumur, dia keluarkan. Begitu kumur-kumur keluarkan, kata Nabi bukan cuman kotoran lisannya. Dosanya ikut keluar. Jadi sebetulnya Anda saat berwudu, Anda tobat dengan lisan Anda. Iya, saya kasih rahasia pada Anda. Ini hanya antara kita saja di hari ini. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda jeli mengamati, semua yang kita basuh dalam wudu, itu adalah semua organ tubuh kita yang digunakan untuk berinteraksi dalam keseharian. Dan semakin banyak Anda menggunakannya, semakin berpeluang Anda banyak salahnya. Bukankah di wajah ada mata? Bukankah di wajah ada telinga? Bukankah di wajah ada lisan? Sekarang semakin Anda sering melihat, semakin sering Anda berpotensi salah. Berapa banyak kesalahan yang dilihat oleh mata kita? Pertanyaan saya, berapa banyak Anda menggunakan handphone Anda untuk hari ini saja? Bangun tidur, ngecek handphone. Kamar mandi, lihat handphone. Masya Allah, mau ke taklim, update status. Apa setiap yang dilihat itu baik semua? Belum tentu. Begitu dilihat ada iklan. Ada gambar yang tidak baik. Astagfirullah. Masya Allah. Luar biasa. Astagfirullah tapi dilihat itu kan. Masya Allah. Coba cek berapa kali salah. Ya. Ukurannya Quran. Berapa kali telinga kita mendengar yang salah. Lisan kita bicara yang salah. Makanya ketika Anda basuh wajah. Sebetulnya Anda bertobat dengan wajah Anda. Jadi wajah orang wudu itu mustahil menatap yang salah. Itu tangan Anda ketika dibasuh. Kenapa dari sini? Bukan dari sini. Karena yang sering digunakan interaksi itu yang ini, bukan yang ini. Saya mau tanda tangan dulu, Pak. Mana penanya? Ini? Enggak ada. Pakai ini. Nih. Ngambil uang pakai ini. Nyentuh orang pakai ini. Jewer anak pakai ini. Coba cek. Berapa kali Anda menggunakan tangan Anda pada yang tidak tepat? Ketik status pakai ini. Nyebarkan berita hoax pakai ini. Enggak ada hoax yang membangun, semuanya merusak. Nulis, ketik macam-macam, bagi segala rupa pakai ini nih. Jadi ketika Anda wajar dimulai dari sini, Anda sedang menghitung berapa kali ini pernah salah. Makanya ketika tangan singgah di sini, airnya jatuh, itu seharusnya kotoran Anda ikut jatuh, dosa Anda tuh ikut jatuh. Di orang wudu itu tidak akan menggunakan tangan untuk maksiat lagi. Saya sering katakan pada Anda, tangan orang taat tidak akan digunakan maksiat. Telunjuk orang tahiyat enggak akan dipakai maksiat. Enggak akan dipakai. Pak, tolong tanda tangan. Maaf, saya enggak bagus. Enggak bagus. Saya baru berwudu. Saya mohon ampun di hadapan Allah. Saya takut kalau tangan saya digunakan pada yang tidak baik. Masya Allah. Tangan orang wudhu. Pak, nilainya bertambah 1 miliar. Saya istikharah dulu ya. Oh, Masya Allah. Tidak. Wah, biasa. Tetap tidak. Tolak dia. Hilang. Hilang. Hilang. Kaki juga begitu. Berapa kali kaki Anda melangkah pada yang tidak baik? Anehnya Anda tuh wudhu 5 kali sehari. Orang kalau sekali bersih-bersih masih salah. Makan kali masih kotor. 2 kali masih kotor wajar. Tapi 5 kali dalam sehari masih kotor. Anda butuh berapa kali lagi? Makanya kalau orang itu menjaga wudhu tiap waktu jaga wudhu, itu akan terjaga dari maksiat. Minimal dia takut batal wudhunya. Silahkan cek oleh teman-teman sekalian. Silahkan cek. Demi Allah saya katakan, orang yang cenderung berwudhu, dia cenderung menjaga wudhunya. Jika Anda sudah bisa menjaga wudhu, artinya Allah akan menjaga Anda dari maksiat. Akan dijaga Anda. Dan biasanya kalau orang sudah menjaga wudhu, sudah ada kebaikan dalam dirinya. Mustahil, mustahil. Penjahat menjaga wudhu, itu mustahil. Silahkan cek. Pendusta menjaga wudhu itu mustahil. Begitu Anda jaga wudhu, Allah akan jaga Anda dalam kesucian Anda. Karena itu wajar kalau Allah turunkan cintanya. Karena itu wajar kalau Nabi mengatakan, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghoral muhajjanin. Umatku akan dipanggil di hari kiamat dengan cahaya yang terpancar di badannya. Min atharil wudhu, dari bekas wudhunya. Bekas wudhu ini, kata para ulama, bukan sekedar bekas air, bukan. Tapi bekas wudhu yang benar-benar, makanya disebut athar. Athar itu jejak perbuatan. Ya, ada orang melangkah, melangkah, melangkah, melangkah, melangkah. Ada tapaknya. Tapak itu disebut asar. Makanya dari tapak itu, dari perbuatan orang tadi, ada tapaknya diikuti oleh kita. Kalau dikumpulkan jadi ma'thur. Kalau banyak disebut ma'thurat. Ada zikir doa ma'thurat. Karena jejak perbuatan, dikumpulkan jadi langkah pada kita. Asar namanya. Kata Nabi, min atharil wudhu. Bukan bekas airnya saja, bukan. Tapi ada bekas perbuatan di air itu. Anda airnya banyak. Dibasuh 3 kali. Tapi tangan masih berbuat maksiat. Gak akan ada cahaya Anda di hari kiamat. Gak ada. Makanya cahaya orang wudhu itu beda. Ada aura terpancar dari jiwanya. Aura terpancar di mukanya. Sehingga Syekh Muhammad bin Jibrin, seorang ahli fiqih, ahli bahasa, ahli ulama di Saudi Arabia, sampai mengatakan, kata wudhu dari kata dhaw artinya cahaya. Ulama besar bicara, wudhu dari kata dhaw artinya cahaya. Cahaya. Karena setiap orang berwudhu ada cahaya aura kebaikan dalam dirinya. Cahaya pancaran di akhirat nanti. Di akhirat cahaya hakiki, di dunia cahaya aura kebaikan-kebaikan. Makanya disebut al-husnu wa-nazafatu. Ada. Dan saya telah tuliskan itu di kalimat di buku saya yang Manhaj Tahdzir Kelas Eksekutif. Di pembahasan tentang makna wudhu. Itu saya cantumkan bagaimana para ulama berpendapat dengan kalimat-kalimat. Jadi teman-teman sekalian, bagian yang kedua ini, sunnah Nabi dalam berwudhu sebagai persiapan sholat, tidak sekedar membasuh dengan sempurna, tapi ada dampak dalam perilaku kehidupan kita. Maka saya bertanya pada saya, diri saya dan Anda serta kita semua. Berapa kali kita berwudu dalam sehari dan berapa kali kita bertobat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, saya ingin menutup uraian saya pada bagian sunnah yang kelima ini. Jangan sampai ada lagi orang wudu tapi maaf, lisannya maksiat, matanya maksiat, sampai ke ujung kakinya. Karena itu tidak akan memberikan pancaran kebaikan dalam diri kita. Kalau sampai pelajaran hari ini ayatnya ada, hadisnya disampaikan, contohnya ada, ulamanya disebutkan, kitabnya saya bawakan, belum juga menyentuh Anda untuk bisa memahami dengan baik, tolong sampaikan pada saya mulai hari ini. Dengan cara apa lagi saya mesti memberikan penyampaian kepada Anda. Dan orang terbaik kata Nabi dalam hadis, ya teman-teman sekalian, di bab yang keempat, hadis nomor 10, ya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, di kitab Sahih Al-Bukhari, disampaikan bahwa orang terbaik itu adalah orang yang mau berhijrah dari keburukan kepada kebaikan. Ya, dari keburukan kepada kebaikan. Karena itu, mari kita berubah. Ya, yang belum tahajud, bangun malam. Sebelum tahajud, berwudu dengan baik. Dan berdoalah kepada Allah supaya anggota tubuh kita yang wudu ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan maksiat.